syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hai kawan. Rasul pemimpin umat yang membawa amanah untuk para umat.